السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita teruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai di hadis yang nomor 8. Ya. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa namanya Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, terkenal dengan sebutan Abu Musa Al-Ash'ari. Ini adalah seorang sahabat menjadi tokoh tahkim antara Ali dan Muawiyah sebagai wakil dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Runding dengan Amr bin As sebagai wakil dari Muawiyah. Abu Musa Al-Ash'ari berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang, yuqatilu syaja'atan, yang berperang karena syaja'ah. Syaja'ah ini keberanian, sifat kepahlawanan, senang berkelahi. Ya, ada orang seperti itu. Kalau ada perkelahian itu senang. Ya, berani dia. Ada kan orang seperti itu. Wa yuqatilu hamiyatan. Dan ada orang yang berperang karena hamiyah. Hamiyah ini cinta kepada kelompok. Dia bela kelompoknya itu. Baik kelompok ini mengatasnamakan keluarga besar atau yang lebih besar dari itu, apa, suku. Yang lebih besar dari itu, apa, bangsa. Ya, ada kan orang yang berperang karena itu. Dia membela bangsanya sampai dia mati. Ya, dia bangsa Arya Jerman misalnya, atau bangsa Jepang misalnya, ya, atau bangsa Indonesia atau bangsa mana pun. H2. Wa yuqatilu riya'an, ada juga orang yang berperang karena riya, ingin dilihat. Nih, saya ini berperang, saya ini berjasa. Tiga alasan di sini. Ya, berperang karena dia memang berani berperang, suka berperang. Berperang karena dia membela kelompoknya, bangsanya, sukunya. Atau berperang karena riya, ingin dilihat. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antara alasan-alasan itu yang fi sabilillah, yang jihad fi sabilillah? Karena syaja'ah, apa karena haniyah, apa karena riya? Nabi menjawab, man qatala litakuna kalimatullah hiya al-'ulya. Ini sudah ya? Oh sudah. Berarti seterusnya 9. Wa an Abi Bakr. Ya. Oh ya. Wa an Abi Bakr Nufay bin Harith Al-Thaqafi. Dari Abu Bakr Nufay bin Harith Al-Thaqafi. radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda, idzal iltaqal muslimani bi sayfihima, apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, falqatilu wal maqtulu fillah, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Ya. Jadi berkelahi antara dua orang muslim dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil kama bal maqtul, wahai Rasulullah, yang membunuh ia di neraka karena memang membunuh, sama bal maqtul, bagaimana yang dibunuh kok masuk neraka juga? Ya, padahal dia enggak salah, enggak membunuh. Kenapa masuk neraka juga? Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatri sahibihi, karena dia haris, karena dia sudah bertekad bulat untuk membunuh saudaranya itu, lawannya itu. Ya. Ah, dari sini kita tahu bahwa orang yang bertekad bulat untuk melakukan kejahatan, maka dia sudah berdosa, walaupun tidak kesampaian, walaupun tidak jadi. Dengan syarat tidak jadinya ini yang membatalkan Allah, bukan dia. Yang membatalkan keadaan, keadaan tentu kan kehendak Allah, bukan dia. Tapi kalau dia yang membatalkan, berarti dia bertaubat. Dia bertekad bulat mau berzina. Dia sudah berangkat ke tempat pelacuran misalnya. Sampai telang-telang jalan dia istighfar, astagfirullah, dosa ini. Ya, dia urungkan niatnya, dia pulang. Ah, dia tidak berdosa. Karena apa? Karena dia batalkan sendiri. Ya, berarti dia bertaubat. Membatalkan amal buruk ini termasuk amal baik. Membatalkan amal buruk ini termasuk amal baik. Sebaliknya, membatalkan amal baik ini termasuk amal buruk. Ya. Maka orang yang sudah bertekad bulat mau sedekah, bertekad bulat mau sedekah nih, ya, dia menuju ke kotak amal. Sebelum sampai kotak amal, dia batalkan. Ya, daripada saya sedekah 100 ribu, kan lebih baik buat beli beras tuh. Ya. Dia batalkan, dia urungkan sendiri. Maka dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Ya, karena apakah dia batalkan sendiri? Beda ketika dia mau sedekah, tiba-tiba uang yang sudah dia persiapkan hilang. Ini yang membatalkan keadaan atau rabbul alamin. Ya. Maka tekad bulat itu bisa dia batalkan, bisa tidak. Contoh yang tadi buruk, tapi dia sudah niatkan, dia sudah tidak ragu lagi, berazam dia. Jadi ada azam, ada ham. Azam itu sudah tekad bulat. Ini sudah berdosa, walaupun tidak kesampaian. Ya, seperti tadi niat berzina, niat membunuh, niat minum khamr, enggak kesampaian. Karena apa? Karena cari-cari khamr enggak dapat-dapat misalnya. Ya, beli ke sana kemari enggak ada yang jual, tutup semua. Dia enggak jadi minum khamr. Dia sudah berdosa. Ya. Kecuali kalau dia batalkan. Alhamdulillah saya cari khamr ke sana kemari enggak ada. Alhamdulillah saya tidak jadi minum khamr. Berarti dia sudah batalkan niatnya. Ya. Tapi kalau dia mengerutu, sialan ini, enggak dapat ini. Dia sudah berdosa. Mana dalil ini? Idza iltaqal muslimani bisayfayhima, apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Ya. Yang membunuh sudah jelas dia berdosa, yang dibunuh dia karena dia sudah bertekad bulat untuk membunuh. walaupun tidak kesampaian karena keduluan. Ya. Nanti akan kita gabungkan dengan hadis, ya. Inna Allaha katabal hasanat wassayyi'at. Faman hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'ashra hasanat. Barang siapa yang mengamalkan, yang berniat melakukan kebaikan lalu diamalkan, maka dia mendapatkan 10 ganjaran. Kalau dia tidak amalkan, maka dia mendapat 1 ganjaran, 1 kebaikan. Barang siapa yang berniat buruk lalu dia jalani keburukan itu, dia mendapatkan 1 dosa. Kalau dia batalkan, dia mendapatkan 1 pahala. Ini tidak bertentangan dengan hadis ini. Karena di sini yang hadis yang kedua ini nanti akan kita baca juga, itu lafadznya ham. Lafadznya ham, bukan azab, bukan harif. Jadi hanya lintasan-lintasan di hati saja. Apa yang ada di hati saja. Tapi kalau azam, kalau harif, itu sudah melakukan sesuatu. Dia mau membunuh, dia sudah asap golok. Dia sudah siapkan pistol. Berarti sudah tingkat dua. Walaupun tidak jadi membunuh. Karena pelurunya tidak ada misalnya. Ya, sari-sari pelurunya tidak ada. Nah, ini sudah azam. Dia sudah melakukan sesuatu. Sebagai bukti bahwa itu bukan ham, tapi azam. Bisa dibedakan, ya? Beda dengan ham saja. Ini orang ini bikin kesel ini. Bisa-bisa saya bunuh ini. Ya lintasan-lintasan saja. Lalu bunuh, habis dah ini. Lebih baik kayaknya dibunuh ini. Hanya saja dia belum melakukan apa-apa. Ya? Belum masa golok, belum mempersiapkan senjata. Nah ini, kalau dia tidak teruskan, malah dia batalkan, dia dapat pahala satu. Ya, nah, jadi harus dibedakan antara ham dan azam, antara tekad bulat dengan lintasan-lintasan di hati saja. Sebab kalau lintasan di hati ini, nggak ada manusia yang selamat, nggak ada manusia yang selamat. Kalau lintasan dalam hati berupa keburukan, nggak ada yang selamat. Ya, hatta para sahabat, apalagi para ulama, para kiai, para wali, bersih hatinya dari lintasan buruk, nggak ada. Muskil, mustahil. Ya. Ini dialami oleh para sahabat, yaitu ketika turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibkum bihillah. Ya, jika engkau tampakkan apa yang ada di hatimu atau engkau sembunyikan, maka Allah akan bikin perhitungan. Allah hitung. Engkau tampakkan atau engkau sembunyikan di dalam hati, Allah akan bikin perhitungan. Tampakkan tadi, rasa golok, siapkan pistol, atau baru sembunyikan saja, disembunyikan saja, ya, lintasan-lintasan keburukan yang ada di dalam hati, maka Allah akan bikin perhitungan. Ya, akhir-akhir surat Al-Baqarah, kan? Para sahabat merasa berat dengan ayat ini. Para sahabat yang memang betul-betul manusia. Sahabat itu enggak ada yang malaikat. Semuanya manusia. Manusia terbaik di dalam Islam. Enggak ada satupun manusia yang derajatnya bisa menyamai sahabat. Apalagi melebihi. Taruhlah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Bukhari, Imam Muslim berkumpul semua. Maka tidak akan menyamai derajat Bilal. Menyamai derajat Amr bin Yasir. Menyamai derajat Muawiyah. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Apalagi Abu Bakar. Mustahil. Ya, karena jelas keutamaan sahabat ini disaksikan oleh wahyu, dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Al-Sunnah. Keutamaan besar dari sahabat ini, yang sholat di belakang Nabi, yang berjihad bersama Nabi, yang membela Nabi dan seterusnya. Maka pemahaman sahabat adalah pemahaman yang sangat lurus. Maka tidak ada pemahaman yang baik melebihi pemahaman sahabat. Ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, disaksikan oleh wahyu, disaksikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, sahabat yang sedemikian baik ini merasa berat dengan ayat ini. Merasa berat dengan ayat ini. Kok baru lintasan di hati sudah dihitung oleh Allah. Ya, maka para sahabat datang ke Nabi. Para sahabat datang ke Nabi dengan berlutut, seolah-olah memohon kepada Nabi. Kok ayat ini berat? Itu berlutut di hadapan Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, untuk tidak zina, untuk tidak minum khamr, untuk tidak berjudi, ninggalin sholat, ninggalin puasa Ramadan, insya Allah kami sanggup. Kami sanggup. Itu akan berupa perbuatan-perbuatan tangan, kaki, farji, mulut, mata, insya Allah kami sanggup. Tapi kalau ada, harus menjaga hati, bahwa hati itu selalu bersih, tidak pernah kotor, tidak pernah ada keinginan buruk, ini kami tidak sanggup ya Rasul. Ini kami tidak sanggup, lihat para sahabat tidak sanggup. Maka otomatis kita lebih-lebih lagi, pasti tidak sanggup. Barang siapa yang merasa sanggup, berarti dia bukan manusia. Ya, keinginan-keinginan. Ya, apalagi kita laki-laki, ya, melihat perempuan cantik, tentu ada sesuatu di hati kita. Ya, ada sesuatu. Enggak mungkin biasa-biasa saja. Lihat gadis cantik dengan lihat nenek-nenek biasa saja, ya? Ah, dipertanyakan ini kelalaian kita. Ya, pasti beda rasanya. Itu di hati. Ya, hati lisan di mata ya biasa saja. Di hati pasti beda. Karena manusia. Manusia. Ya. Sama-sama kerja 20 tahun. Sama-sama kerja 20 tahun bagiannya sama. Ya, kita baru kebeli mobil satu, dia sudah mobil 5, mewah-mewah. Tentu ada sesuatu di hati kita. Tentu enggak mungkin tidak. Ya, ada sesuatu. Kok begitu ya? Dari mana ya? Dan seterusnya. Ya, selagi di hati, nah, nanti akan kita bahas ini. Ya, ini yang dimaksud para sahabat itu berat. Kalau bahwa hati itu tidak ada kekotoran, tidak ada keburukan sedikit pun, ini yang dimaksud oleh sahabat, kami enggak sanggup ya Rasul. Gitu. Ah, seolah-olah para sahabat sambil berlutut ini memohon dengan sangat kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk minta keringanan. Kok begitu berat? Gitu. Lalu Nabi menjawab, apakah kalian akan bersikap sebagaimana sikapnya Bani Israel? Bani Israel seperti itu. Ketika turun satu ayat dan berat, mereka mengatakan sami'na wa asayna. Sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami enggak sanggup mentaat. Ya, apakah kalian akan mengucapkan seperti ucapan Bani Israel, orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah dan para nabi? Nabi ajarkan kepada para sahabat, ucapkan oleh kalian sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taati. Walaupun berat. Ya, karena ini wahyu. Taati saja. Jadi semangat para Nabi dan Rasul itu semangat taat. Bukan semangat kritis. Kalau Nabi dan Rasul itu kritis terhadap wahyu, barangkali Nabi Ibrahim yang pertama kali menolak wahyu. Ya, disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail. Alaihi wassalatu wassalam. Ya, kalau Nabi Ibrahim kritis, yang benar ya Allah, ini kan anak saya. Masa seorang bapak suruh nyembelih anaknya? Itu kalau Nabi Ibrahim kritis. Maka semangat Nabi Ibrahim, semangat para Nabi dan Rasul, semangat orang-orang soleh, bukan semangat kritis, tapi semangat taat. Karena Allah maha segalanya, maha alim, maha bijaksana, tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang di luar batas manusia. Itu hanya ujian. Taat apa tidak? Ujian, betul-betul ujian. Ini pun ujian. Maka Nabi katakan ujian bagi kita, maka ucapkan oleh kalian sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Para sahabat ini, karena ini sudah perintah Nabi dan para sahabat juga semangatnya semangat taat, ya sudah. Walaupun berat kayak apa, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Walaupun berat. Ya, selesai. Tidak selang lama. Sebagian riwayat mengatakan tidak sampai 3 hari. Turun ayat yang menghapus ayat itu. Turun ayat yang menghapus ayat itu. Apa ayat itu? Ayat selanjutnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang di luar kesanggupan. Ya, Rasulullah dan para sahabat memahami bahwa ayat ini menghapus ayat sebelumnya secara hukum, bukan secara lafaz. Secara lafaz tidak berubah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, ini tidak boleh dihapus, masih ada di dalam lafaz. Tetapi secara hukum dihapus. secara hukum dihapus. Ya, kenapa? Manusia tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup bahwa hatinya itu selalu bersih, tidak ada niat buruk, tidak ada niat kotor, tidak mungkin sanggup. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang Zainab istrinya binti Jahsy sedang memperbaiki pelana unta, ya, sedang bekerja. Lalu di ajak oleh Nabi untuk jima. Kenapa? Kenapa? Pada siang-siang. Ya, kenapa? Karena Nabi habis melihat seorang perempuan yang menarik hatinya. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi ada sesuatu keinginan. Padahal kan enggak boleh kan? Ingin terhadap perempuan cantik yang bukan istrinya, kan enggak boleh. Ini perintah dari Nabi. Ya, dan Nabi akui. Dan ini perintah Nabi. Jika engkau melihat perempuan yang menarik hatimu, maka segeralah pulang. Lampiaskan syahwatmu kepada istrimu. Karena apa yang ada pada perempuan cantik itu pasti ada pula pada istrimu. Ya? Sunnah bagi kita seperti itu. Ya, melihat perempuan cantik pulang ke rumah melampiaskan pada istri. Hanya masalah kita sekarang lihat perempuan cantik di Sudirman Tamrin, ya, pulang macet, ya. Ini masalah kita barangkali. Ya, sabar. Sabar, ya. Di zaman Nabi tidak ada istilah macet, ya. Nah, tentu yang dimaksud oleh Nabi di dalam kota. Ya, pulang mudah-mudah saja. Bagi kita ya agak muskil, ya. Apalagi kita karyawan, gimana enggak bisa pulang seenaknya. Maka tentu kita pahami perintah Nabi ini sebagai perintah yang kondisional. Artinya memang sulit kita laksanakan hari ini. Ya? Kecuali kalau kita memang bisa segera pulang. Nah, ini bahwa apa lintasan-lintasan keburukan yang ada di hati, Allah maafkan. Allah maafkan. Ini pun sebagai hukum bahwa di dalam Al-Quran ada nafikh, ada mansukh. Ada ayat yang dihapus hukumnya, ada ayat yang menghapus. Ada ayat yang dihapus hukumnya, ada ayat yang menghapusnya. Di antaranya ini, barang siapa yang tidak mengakui adanya nasikh dan mansukh, maka dia keluar dari kelompok Rasul dan para sahabat. Dia keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia masuk ke dalam kelompok Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan tidak ada nasikh dan mansukh dalam Al-Quran, tidak ada. Al-Quran ini firman Allah. Tentu sebelum Allah berfirman sudah dipikirkan matang-matang oleh Allah. Maka yang tidak ada yang dihapus. Nah, ini orang Mu'tazilah. Dengan apa? Dengan akal. Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan dalil. Karena Nabi yang paling paham, para sahabat yang paling paham. Tentu kita ikuti mereka. Rasul sendiri yang mengatakan bahwa ayat ini hapus. Ayat ini hapus. Masa kita lebih tahu dengan mengatakan kok hapus? Padahal sudah ada. Buat apa dibaca kalau hukumnya terhapus? Itu ra'yu. Itu pendapat. Itu logika. Padahal idza warada al-athar batalan nadhar. Kalau sudah ada dalil, maka seluruh pendapat batal. Kalau sudah ada dalil, maka seluruh pendapat batal. Ya? Seperti pendapat yang mengatakan bahwa wajah perempuan itu aurat. Secara pendapat, secara ra'yu, secara logika, tepat sekali. Ya? Karena apa? Karena yang membuat laki-laki tertarik pada wanita itu yang paling besar apanya? Wajah, ya. Maka ketika melihat telapak kaki saja enggak boleh. Telapak kaki perempuan aurat apa bukan? Aurat, jelas. Sepakat kaum muslimin. Melihat telapak kaki perempuan saja enggak boleh. Apalagi wajahnya. Karena wajah lebih menarik. Kecantikan wajah lebih menarik, lebih menggoda, lebih memfitnah daripada telapak kaki. Ini apa? Ra'yu apa dalil? Ra'yu apa dalil? Ra'yu. Pendapat. Akal. Dalil? putri Nabi Fatimah tidak pakai cadar. Istrinya Abu Bakar tidak pakai cadar. Banyak sahabiah-sahabiah, sahabat perempuan yang tidak bercadar, kelihatan wajahnya. Dan Nabi tahu, dan Nabi diam, tidak menyuruh mereka memakai cadar. Ini ra'yu apa dalil? Dalil. Dalil ketemu ra'yu menang mana? Dalil. Maka pendapat terkuat, wajah perempuan bukan aurat. Boleh dilihat. Tutup pakai cadar? Boleh, silakan. Tidak ada larangan. Ya? Menghindari fitnah, bagus. Tapi mewajibkan ya nanti dulu. Itu ya. Jadi kalau bertemu antara ra'yu dengan dalil, maka yang menang dalil. Ra'yu harus dikalahkan. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Lau kana dinu birra'yi, seandainya agama itu dengan ra'yu, dengan akal, maka mengusap debu itu mestinya bawahnya, bukan atasnya. Karena yang kotor itu bawahnya. Kita pakai kuk, pakai sepatu, pakai kaos kaki tebal, itu boleh, nanti akan kita baca hadisnya. Boleh ketika wudu tidak usah dibuka. Kaos kaki kita yang tebal atau sepatu boot kita yang tebal ya, yang sampai atas, cukup diusap. Itu pun sekali dan atasnya, bukan bawahnya. Kalau secara akal pendapat ra'yu tentu bawahnya karena yang kotor bawahnya. Tapi secara dalil atasnya. Nah, itulah. Apabila berhadapan bertentangan antara ra'yu dengan dalil, maka harus dimenangkan dalil, bukan ra'yu yang dimenangkan. Nah, termasukkan bahwa dalil tegas-tegas mengatakan bahwa ayat tadi dimaksud dihapus, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu sebagai ayat terhapus. Dan ini ada beberapa dalam Al-Qur'an. Ada beberapa dalam Al-Qur'an. Ya. Wa 'alal ladina yutikunahu fityatun ta'amu miskin. Ayat ini hapus. Ayat ini artinya apa? Barang siapa yang mampu, yang dimaksud ini mampu. Sayang terjemahannya itu tidak mampu, ya. Terjemahan di kita berbunyi, barang siapa yang tidak mampu puasa, maka dia boleh membayar fidyah sebanyak bilangan hari yang dia tinggalkan ini. Ya, ini terjemahan setelah mansukh. Padahal ayat ini sebelum dimansukh berbunyi, barang siapa yang mampu, yang dimaksud mampu memberi makan, dia punya makanan lebih, punya uang, maka dia boleh membayar fidyah kepada orang miskin dan gak usah berpuasa. Ya, itu maksud ayat itu. Artinya apa? Dulu kaum muslimin puasa Ramadan itu boleh milih, mau puasa silakan, mau gak puasa juga gak apa-apa, asal bayar fidyah. Dulu gitu, jadi boleh pilih. Ya, nah, ayat ini hapus. Ayat ini mansukh secara hukum, lafaznya tetap. Dimansukh oleh ayat, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian menemui, mendapatkan bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa. Nah, ketika turun ayat ini, maka siapapun wajib puasa kecuali yang sakit, yang haid, yang menyusui, yang nifas. Ya, yang hamil termasuk, atau yang tua renta atau yang safar. Ya, dulu boleh pilih. Kita sehat, segar bugar, tidak safar, puasa boleh, bayar fidyah boleh. Itu. Tapi hukum itu dimansukh, dihapus. Ya. Dan banyak. Nah, maka para ulama ahli tafsir mengatakan, jika engkau tidak tahu tentang nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran ini, mana yang mansukh, mana yang nasikh, tidak tahu, maka jangan coba-coba berbicara tentang Al-Quran. Jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran. Ya, kita lihat hari ini anak-anak muda berani tampil menafsirkan ayat ini, menafsirkan ayat ini dengan ra'yunya, dengan logikanya, dengan akalnya. Padahal dia tidak paham ini nasikh apa mansukh, ini dimansukh apa tidak, tidak paham. Ya, apa? Berilmu dulu sebelum berbicara. Sedikit tentang mansukh ini, di samping mansukh ayatnya, di samping mansukh hukumnya, ada juga ayat yang mansukh lafadznya. Ya, jadi hilang lafadznya itu. Hilang lafadznya. Ini berdasarkan dalil riwayat Muslim bahwa Umar datang ke Nabi mengatakan, ya Rasul, aku dulu ayat hafal surat Al-Furqan tidak seperti yang saya hafal sekarang ini, lebih, saya lupa. Mohon diberitahu di mana saya lupa ini. Dibaca oleh Umar dari awal sampai akhir. Kata Nabi, sama, aku juga hafal seperti itu, aku juga lupa. Lupanya Umar, lupanya Abu Bakar, lupanya Rasulullah, lupanya para sahabat, ini membuktikan bahwa lafaz itu mansukh. Lafaz itu mansukh, dihapus. Loh, kok begitu? Ya, semesta Allah. Allah membuat Al-Quran memang seperti ini. Jadi dihapus secara lafaz. Lafaznya hilang. Walaupun satu dua lafaz itu dibawakan oleh Imam Bukhari misalnya. Di antara lafaz yang berbunyi, Balighu qawmana an qad lakina rabbana faradina anhu waradiya anna. Ya, sampaikan kepada kaum kami, ya Allah, bahwa kami telah mendapatkan ridho Allah dan Allah ridho kepada kami. Ini adalah ucapan 70 orang yang dibantai di Bi'ru Ba'ura yang menyebabkan Nabi membaca doa kunut selama 1 bulan. Ya, jadi ada 70 sahabat yang dibantai oleh orang kafir di Bi'ru Ma'ura. Ini terkenal dengan peristiwa Bi'ru Ma'ura. Dibantai 70 orang ini. Ya. Lalu 70 orang ini masuk surga. Ya. Nabi yang memberitakan. Nah, 70 orang ini mengatakan, berdoa kepada Allah, Balighu qawmana an qad lakina rabbana. Ya Allah, sampaikan kepada sahabat-sahabat kami yang masih hidup bahwa kami telah bertemu dengan Engkau, ya Allah. Engkau ridho kepada kami, kami ridho kepada Engkau. Ayat ini sempat turun. Ayat ini sempat turun dan dihafal oleh Nabi, dihafal oleh para sahabat. Ya, kemudian lafaz ayat ini dihapus. Artinya tidak masuk ke dalam mushaf Al-Qur'an. Hanya masih tersisa dihafal oleh sebagian perawi hadis, di antaranya oleh Imam Bukhari. Meriwayatkan hadis ini. Ya? Jadi tahulah kita bahwa mansukh ada dua, mansukh secara hukum dan mansukh secara lafaz. Ya? Sekali lagi para ulama ahli tafsir mengatakan, barang siapa yang tidak tahu tentang ilmu nasikh dan mansukh, maka haram dia menafsirkan Al-Quran. Ya? Karena dia tidak tahu, dia tafsirkan sampai jelimet misalnya, tidak tahunya mansukh, tidak tahunya sudah dihapus. Ya, maka memahami mana yang nasib, mana yang mantuk, mana yang am, mana yang khas, mana yang muqayyad, mana yang mutlak, ini wajib diketahui oleh orang yang akan menafsirkan Al-Quran. Ya, dan ini tidak mudah, sangat-sangat pelik. Ya, karena ilmu tafsir adalah ilmu yang sangat tinggi, karena mempelajari tentang wahyu Allah, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, tentu tidak sembarang orang. Ya, dan kita yang pertama kali harus kita pahami bahwa yang paling tahu tentang Al-Quran adalah, yang paling paham tentang Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ini kaidah pertama. Ya, maka apapun yang diucapkan oleh Nabi itu adalah tafsir dari Al-Quran. Apapun yang diucapkan oleh Nabi itu merupakan tafsir dari Al-Quran. Bahkan perbuatan Nabi. Mana dalil? Ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Kana khuluqur rasul Al-Qur'an. Akhlak rasul adalah Al-Qur'an. Jadi tindak tanduk rasul, perbuatan rasul, ucapan rasul, bahkan diamnya rasul itu merupakan tafsir dari Al-Qur'an. Ya? Maka keblinger ketika orang mengatakan ayat mengharamkan 4 hal. Ya? Kan ayatnya begitu. Al-An'am, ya, la tajidu qauma kullu ajidu ma uhiya ilayya muharraman. Muhammad, katakan pada orang-orang bahwa tidak ada yang haram di dalam Al-Qur'an ini kecuali 4. Daging babi, darah, bangkai dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. 4 itu. Lalu Nabi mengharamkan himar ahliyah. Keledai jinak. Nabi mengharamkan binatang yang berkuku tajam. Nabi mengharamkan binatang yang bertaring, yang dengan taring dan kukunya itu dia memangkak. Ya, kalau orang mengatakan Nabi tidak berhak mengharamkan, Nabi tidak berhak mengharamkan, Allah saja hanya mengharamkan 4, kenapa Nabi tambah-tambah? Ini tidak paham dia, keblingat terbitnya. Berarti dia lebih paham dari Nabi. Kaidah yang pertama bahwa yang paling paham terhadap ayat Al-Quran adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka ucapan Nabi, perbuatan Nabi, tindakan Nabi, akhlak Nabi, itu semuanya merupakan tafsir dari Al-Quran. Maka tidak boleh kita katakan Nabi tidak tepat ini, Nabi salah ini, bagaimana kita menyalahkan Nabi? Nah, padahal Al-Quran itu diturunkan untuk Nabi yang pertama kali. Jibril membawa firman Allah itu diberikan kepada Nabi. Tidak pada Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tapi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i dan yang lainnya semuanya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ini sedikit tentang tafsir. Mari kita lihat pelajaran apa. Di sini sahih ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, man 'azima 'ala ma'tiyatin biqalbihi wa waqala nafsuhu 'alayha wa bashara bi asbabiha istahaqqa al-'uqubah. Barang siapa yang berazam, lafadznya azam di sini kan, bukan hal azam, artinya tekad bulat. Bagaimana azam itu? Pertama dengan hati. Azam pertama dengan hati dulu, enggak mungkin langsung tangan, langsung ngasah golok, langsung nyiapin pistol, hatinya belum niat, enggak mungkin. Ya, karena perbuatan anggota badan itu diawali dengan hati, kecuali orang gila atau orang mabuk atau wigau. Ya, kalau dia orang waras sadar, tentu hati dulu yang berbuat. Hati dulu yang berbuat, baru mata, telinga, tangan, kaki itu mengikuti hati. Maka tepat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa hati terhadap anggota badan semuanya ini ibarat raja terhadap pasukannya. Raja punya pasukan. Ketika raja itu bertitah, ketika raja itu berniat memerintahkan sesuatu, bergeraklah pasukannya. Ya, itulah hati. Hati itu raja. Maka hati dulu yang bergerak, saya mau bunuh. Baru tangannya rasa bolong, jadi empis tuh. Ya, saya mau sholat, baru tangannya bergerak, ya, ambil sarung atau peci dan seterusnya. Ya, jadi hati dulu, hati dulu berniat, kemudian anggota badan mengikuti. Wa waqala nafsahu 'alaiha, dan tegak, tekad bulat. Ya, setelah di hati itu kemudian tekad bulat. Wabashara bi asbabiha, lalu melaksanakan sebab-sebabnya. Kalau dia mau membunuh ya sudah masa golok, kalau dia berzina sudah nyelah motor dan seterusnya. Ya, istahaqqal 'uqubah, maka dia pasti sudah berdosa. Dia sudah berdosa, dia akan dibalas, dia akan disiksa. Ya, kecuali dia bertaubat dan diampun. Wa arduhu ila Allah, in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a 'afa'ahu. Tetapi hasil akhirnya ada di tangan Allah. Artinya manusia ini akhirnya ke neraka atau tidak gara-gara azamnya itu terserah Allah. Maksudnya in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a 'afa'ahu. Kalau Allah mau, Allah siksa dia karena memang tidak berdosa, tapi kalau Allah mau, Allah ampuni juga, itu kemungkinan. Ya, ini keluar hukum bahwa orang yang sudah nyata-nyata berdosa tidak boleh kita katakan dia akan masuk neraka. Enggak boleh. Ya. Nyata-nyata dia mati dalam keadaan zina, sedang zina mati, kita katakan dia masuk neraka. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Nyata-nyata overdosis minuman keras, narkoba, mati, kita katakan dia masuk neraka. Tidak boleh. Ya. Begitu juga ada orang sedang sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, mati, kita katakan dia masuk surga. Ini juga tidak boleh. Ya, sedang puasa Ramadan, mati, kita katakan masuk surga. Enggak boleh. Memastikan seperti itu tidak boleh. Kenapa? Ini. Kalau Allah mau, Allah siksa dia masuk neraka. Tapi kalau Allah mau, Allah ampuni. Sedang zina mati, tapi Allah ampuni dia. Mungkin apa tidak? Jawabnya mungkin. Sangat mungkin. Karena Allah berjanji, Allah bersumpah, yang tidak mungkin aku ampuni hanyalah dosa syirik. Dosa menyekutukan aku. Percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan paranormal, percaya bahwa batu besar, pohon besar, ini punya kekuatan selain kekuatan Allah, ini yang Allah tidak akan ampuni. Tapi zina, minum khamr, berjudi, pembunuh, semuanya ada harapan ampun. Ada harapan ampun. Bisa diampuni, bisa tidak. Bisa masuk neraka, bisa diampuni. Terserah Allah Jalla wa'ala. Maka sekali lagi, tidak boleh kita memastikan, menunjuk bahwa si fulan neraka, karena sedang zina mati, sedang bunuh orang mati. Seperti hadis tadi yang kita baca, dua orang berbunuh-bunuhan, dua-duanya masuk neraka. Ada tetangga kita sama-sama muslim berbunuh-bunuhan, kita katakan dua-duanya masuk neraka tuh, nggak boleh. Nggak boleh karena apa? Ada harapan ampun. Amin. Nah, ini bedanya ahli sunnah dengan orang-orang takfiriyah. Orang-orang takfiriyah seperti itu, membolehkan. Ya, maka orang-orang takfiriyah mengatakan Indonesia ini negara kafir. Presiden kita kafir karena tidak menghukumi hukum Islam. Bahkan mengatakan Amin Rais kafir. Bahkan Raja Fad kafir. Ya, itu orang-orang takfiriyah. Anak-anak muda yang semangat untuk menegakkan syariat Islam tetapi tanpa dasar ilmu. Maka terlalu mudah mengkafirkan seseorang. Ini bahaya. Ini sangat bahaya. Mengkafirkan seseorang dan yang dikafirkan ternyata tidak kafir, maka justru dia sendiri yang kafir. Yang menuduh kafir itulah yang kafir. Ya, bagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salam. Ya, ain. Qaidah yang adimah. Qaidah yang sangat besar yang harus kita pahami. Begitu juga kebaikan tadi. Tidak boleh. Tidak boleh. Dalam keadaan sholat mati kita katakan dia masuk surga. Enggak boleh. Ya, cukup bagi kita doakan mudah-mudahan masuk surga. Mudah-mudahan Imam Syafi'i, Imam Bukhari masuk surga. Mengatakan Imam Syafi'i pasti masuk surga enggak boleh. Karena enggak ada dalil. Kalau Bilal ya ada dalil. Bilal masuk surga pasti iya, karena dalilnya jelas. Nabi berkata kepada Bilal, Bilal amal apa yang kau lakukan? Karena aku sudah mendengar bunyi terumpahmu, bunyi sendalmu sudah ada di surga. Menunggu engkau di surga. Tentu Bilal pasti masuk surga. Karena sabda Nabi alaihissalam. Ya? Kata Nabi Ja'far bin Abi Thalib, sekarang sedang berterbangan dari satu dahan ke dahan lain di surga. Dengan kedua sayapnya sebagai ganti dari kedua tangannya yang ditebas oleh pasukan Romawi dalam perang Mukhtar. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wajib kita yakini bahwa Ja'far bin Abi Thalib pasti masuk surga. Tetapi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Ibnu Baz, Al-Albani tidak ada dalil secara qat'i. Maka tidak boleh kita katakan secara pasti. Cukup bagi kita mengatakan mudah-mudahan Allah masukkan mereka ke dalam jannah. Ya, nah, termasuk di dalamnya lafaz syahid. Asyahid fulan, asyahid fulan, almarhum fulan, almaghfur fulan. Ini tidak boleh. Kemudian khawatirul qalbi wa wasawisul nafsi minal ma'fuwi anhu. Khawatir, lintasan-lintasan yang ada di hati, was-was yang ada pada diri kita, itu termasuk sesuatu yang akan diampuni. Ya. Nah, kemudian Sesalim pensyarah hadis sini mengatakan, adapun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah, ini dihapus dengan ayat la yukallifu wallahu nafsan illa wus'aha. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Yang ketiga, at-tahdhiru min iktitalil muslimin peringatan keras, jangan sampai kita berusaha membunuh sama muslim. Ini peringatan yang sangat keras. Jangan coba-coba berniat membunuh sesama muslim. Karena membunuh sesama muslim dosanya sangat besar dan diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Ya. Adapun membunuh orang kafir non muslim sama, ini juga berdosa. Tetapi tidak sebesar dosa membunuh sesama muslim. Ya, maka kalau harus membunuh, maka jangan bunuh seorang muslim. Ya, kalau toh harus membunuh. Ya, maka fatwa dari Syekh bin Baz, fatwa dari kibar ulama mengatakan kepada para calon dokter atau dokter yang ingin praktek mayat, maka para ulama menasihati, kalau tidak bisa tidak harus dilakukan seperti itu, maka carilah mayat orang kafir. Jangan memakai mayat orang muslim. Haram, tidak boleh. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang muslim dengan orang kafir itu beda. Tidak boleh disamakan. Ya, di mata Allah dan Rasulnya seorang muslim dengan seorang kafir beda. Dunia dan akhirat, kalau akhirat sudah jelas, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Ya, di dunia beda. Nah, ini bertentangan dengan paham demokrasi. Paham demokrasi ya harus sama. Mau muslim, mau kafir punya suara satu. Nah, mau muslim, mau kafir punya hak suara. Nah, ini paham demokrasi. Paham Islam beda. Dalam Islam tidak boleh diberi hak suara. Seorang kafir dan muslim tidak boleh diberi hak suara. Yang punya hak suara hanya seorang muslim. Ya, membunuh seorang kafir tidak ada kisos. Tidak ada kisos dalam Islam. Ya, kita membunuh ulan yang kafir berdosa di mata Allah, berdosa, tapi gak ada kesok anaknya si kafir ini menuntut balas, gak bisa, gak diterima. Itu aturan Allah dan Rasulullah. La yuqtalu muslimun bi kafirin. Seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan alasan dia membunuh orang kafir, gak boleh. Ya, sama dengan bapak membunuh anaknya, dosa besar bapak membunuh anaknya, tetapi tidak ada kesok. Tidak ada kisah. Ya, dan ini harus dijalankan karena ini hukum Allah dan Rasul. Berarti beda antara muslim dengan kafir, beda. Hak-haknya, kewajibannya beda. Seorang muslim dibebani, tidak boleh dibebani pajak karena dia sudah dibebani zakat. Seorang kafir karena dia tidak dibebani zakat, maka dia harus dibebani pajak. Beda kan? Zakat kecil 2,5%. Itu pun setahun sekali. Ya, pajak boleh lebih besar dari bagaimana kebijakan uli amri, bagaimana kebijakan seorang pemimpin. Ya. Kemudian, al-muradu min al-iqtital al-manhi anhu huwa ma kana 'ala ad-dunya jahlan aw baghyan aw zulman aw ittiba'an lil hawa. Yang dimaksud membunuh yang terlarang adalah membunuh karena dunia, karena kejahilan, karena iri, karena kedzaliman, dan karena mengikuti hawa nafsu. Adapun membunuh karena melaksanakan syariat, ini boleh. Misalnya membunuh si pembunuh, nah, ini boleh. Membunuh orang yang akan menzalimi kita, nah, ini boleh. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam ketika ditanya, ya Rasul, apabila hartaku akan dirampas orang lalu aku pertahankan, lalu aku bunuh dia, bagaimana? Nabi menjawab, dia di neraka. Ya. Kalau aku yang mati, Nabi menjawab, engkau masuk surga. Berarti boleh. Karena ini bukan karena kedzaliman, bukan karena mengikuti hawa nafsu, bukan karena iri, bukan karena jahil, tapi karena mempertahankan diri dan hartanya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang mati dalam rangka membela hartanya, maka dia mati syahid. Kita punya harta 50 ribu. Ya, bahkan tidak sampai 10 ribu. Mau dirampas, mau dipalak, mau dikumpas, kita pertahankan. Kita mati syahid. Seluruh dosa kita diampuni. Ya. Yang terakhir, siapkan pertanyaan, ibu-ibu yang mau pertanyaan. Dukhulun nari la yastalzimu minhul khuludu fiha. Masuk neraka bukan berarti kekal di dalamnya. Masuk neraka bukan berarti kekal di dalamnya. Ya, ini pendapat ahli sunnah wal jamaah, pendapat rasul dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ucapan rasul dan para sahabat, keyakinan rasul dan para sahabat seperti ini, bahwa masuk neraka belum tentu kekal kalau dia masih ada iman, kalau dia muslim dan Islamnya tidak batal. Siapa yang kekal di neraka? Yaitu orang kafir. Orang kafir kekal selama-lamanya di neraka. Ya, ini bertentangan dengan keyakinan orang-orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan bahwa orang yang berdosa besar sekalipun dia muslim, maka dia kekal di neraka. Dia muslim tapi zina, mati, maka dia kekal di neraka. Dia muslim tapi dia membunuh, mati, dia kekal di neraka. Dia muslim, dia minum khamr, mati, maka dia kekal di neraka. Ini pendapat yang sangat buruk yang diucapkan oleh orang-orang Khawarij, yang Nabi mengatakan orang Khawarij ini kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka. Ya, dan paham Khawarij ini sampai hari ini ada, bahkan sampai akhir zaman mereka mengikuti Dajjal. Ya, pemahaman mereka sangat-sangat kaku, sangat-sangat bertentangan dengan dalil. Ya, ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan sekitar ini atau yang lain, silakan. Iya, sama. Bahwa bunuh diri ini dosa yang sangat besar, tapi selagi dia tidak syirik, ada harapan ampun. Ada harapan ampun. Ya, hanya satu dosa yang tidak diampuni, yaitu syirik. Ya, itu pun setelah iqamatul hujjah. Setelah betul-betul sampai dalil kepada dia bahwa itu adalah syirik. Itu ya. Maka orang yang bunuh diri tetap ada harapan ampun. Maka Nabi enggak mau nyolatin orang yang bunuh diri, Nabi enggak mau nyolatin. Tapi apa? Tapi nyuruh sahabat untuk nyolatin. Gitu. Kalau kau yang tentu Nabi enggak suruh sahabat. Bahkan larang, jangan kalian sholati. Ya? Nabi katakan sholati, aku enggak mau. Gitu. Sholati, aku enggak mau. Kalau kau tentu Nabi larang, jangan sholati. Ini terhadap orang yang mati bunuh diri, yang mati punya utang, ya Nabi tidak mau sholat. Walaupun utangnya itu hanya 2 dirham. Ya, ini sebagai apa? Sebagai tahdhir, sebagai peringatan bahwa kita harus menjauhi dosa-dosa itu. Ya, ini pun sebagai hukum bahwa orang yang mati dalam keadaan zina, minum khamr, berjudi, membunuh, gantung diri, maka para ustaz, para kiai, para ulama, para tokoh jangan ikut nyolati. Biar disolati oleh anggota keluarganya sendiri atau orang-orang yang dekatnya. Ya, jangan disolati oleh para tokoh. Nabi ingin mengajarkan seperti ini. Ya. Kalau memang kata ustaz tadi menjaga hati itu paling susah sehingga para sahabat masih belum sanggup sepenuhnya menjaganya, bagaimana dengan konsep manajemen kalbu? Apakah menjadi jaminan hati kita dapat tertata sehingga untuk berbuat kesalahan hampir sedikit? Iya, ini jawabannya. Ya, bagaimana hati itu bisa di manage? Sementara ada di mana hati itu? Ada di jari Allah. Ya, hati manusia ada di jari Allah. Dibolak-balikkan oleh Allah. Ya, kadang khusyuk dengar ayat ini nangis, khusyuk, ya. Kemudian di lain waktu dibaca ayat itu, tapi enggak nangis. Itulah hati. Ada di jari Allah, dibolak-balikkan oleh Allah. Kadang khusyuk, kadang tidak, kadang menangis, kadang tertawa. Suasana hati ini ada pada diri Allah. Kita enggak bisa bikin. Maka kita enggak bisa memanage. Ya? Yang bisa memanage Allah Rabbul Alamin. Ya, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Orang setiap kali ceramah harus nangis. Ini pasti dibikin-bikin. Pasti. Pasti enggak mungkin. Enggak mungkin sekali nangis dia bisa. Kemudian berikutnya lagi ceramah yang sama, mungkin enggak nangis, ketawa. Karena memang hati itu ada di jari Allah. Dibolak-balikkan oleh Allah sesuka Allah. Maka sunnah bagi kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku selalu berada dalam agamamu. Ini permintaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Artinya bahwa hati kita itu terbolak-balik. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis mencucurkan air mata. Ya, sekali waktu tertawa kelihatan di gerahannya. Ya. Jenaka bercanda dengan Aisyah, rebutan air mandi dengan Maimunah, balapan lari dengan Aisyah. Berarti suasana hati Nabi bila-bila. Ya, kadang ingat akhirat nangis, kadang dia senang jenaka. Itulah. Dan manusia yang ingin melawan ini, dia ingin selalu khusyuk, selalu nangis, selalu ingat Allah, mustahil. Dia ingin melawan fitrahnya manusia. Bagaimana dia jima ingat Allah? Ya, tidak bisa. Ya, maka dia membebani diri dengan beban yang di luar kesanggupan. Ya, inilah tangkal kerusakan. Melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Masih ingat keluhan Abu Waqrah? Keluhan Hamzalah maksud saya. Hamzalah ketemu Abu Waqrah. Hamzalah mengatakan, ya Aba Bakr, nafaqal Hamzalah. Wahai Abu Waqrah, aku ini Hamzalah telah jadi orang munafik. Kaget Abu Waqrah, kok begitu? Iya. Ketika aku di hadapan Nabi, Nabi bercerita tentang surga, neraka, ra'aituhu ka'annaha ra'yal 'ain. Aku melihat surga dan neraka seolah-olah di hadapanku. Aku khusyuk, aku tidak ingat dunia, aku tidak ingat anak istri, aku khusyuk terhadap surga dan neraka itu. Begitu saya pulang, ketemu dengan anak istri, saya bercanda jenaka, saya lupa. Aku munafik. Apa kata Abu Waqrah? Kalau begitu sama. Aku juga seperti itu. Abu Waqrah lihat. Ya, Abu Waqrah suasana hatinya tidak bisa dimainin. Ternyata lalu dua-duanya datang ke Rasulullah alaihi salatu wassalam mengadukan keadaannya. Ya Rasul, hati kami kok begini ini? Sekali waktu khusyuk di hadapanmu, tapi sekali waktu jenaka tertawa, gimana? Apa jawab Nabi? Lau kunta kama kulta, seandainya keadaan hatimu terus menerus seperti itu, artinya selalu khusyuk, selalu bersih, tidak ada pikiran macam-macam, lafafahat bulun malaika, maka pasti para malaikat akan datang turun dan menyalami engkau. Lihat, ya, tidak ada satupun malaikat yang datang turun menyalami sahabat. Ini menunjukkan bahwa sahabat hatinya terbolak-balik. Ada sekarang orang-orang sufi yang mengaku hatinya bersih didatangi malaikat, disalami. Ada? Ini satu bukti bahwa bohong mereka. Hatinya selalu bersih, tidak ingat apa, dusta bohong. Dia memposisikan dirinya lebih hebat, lebih bersih dari Rasul dan para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an, muskil. Ya, berjalanlah di muka bumi ini sebagaimana manusia. Ya, sekali menangis, sekali tertawa. Ya, sekali senang, sekali sedih. Tidak bisa hati kita milik. Yang kita bisa milik, mata kita. Telinga kita. Ada ucapan ngomongin orang, ya kita tinggalkan, kita tutup telinga. Ada Allah perempuan, tidak boleh kita lihat, ya pejamkan mata kita. Ya, tangan tapi bisa kita milik. Hati, tidak bisa. Ya, biar siapa yang ingin memilik hati, yang ingin menjaga hati, yang dimaksud bahwa hatinya selalu bersih, dia menyalahi kudrat seorang manusia. Ya, antum sesuai fitrah, mereka sudah menyalahi fitrah. Ya, kalau sesuai fitrah, tidak bisa. Ya, tidak bisa dibikin. Nangis tidak bisa dibikin. Nangis tidak bisa dibikin. Ya, dan nangis bukan simbol kebaikan. Ya, antum pernah lihat anak-anak muda yang nonton Michael Jackson? Boh, pada nangis serius. Wow, instan. Apakah itu tanda kebaikan? Nangis bukan tanda kebaikan. Ya, tanda kebaikan itu qaulullah wa qaulur rasul. sesuai dengan firman Allah dan Rasulnya apa tidak? Itulah kebenaran. Nangis bukan tanda kebaikan. Antum tahu orang Khawarij yang oleh Nabi dikatakan sebagai anjing-anjing penghuni neraka. Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Abbas juga mengatakan, aku melihat ada garis di pipinya bekas air mata itu. Hampir setiap malam menangis. Mereka dikatakan oleh Nabi kilabu ahli nar, anjing-anjing penghuni neraka. Kenapa? Beragama tidak sesuai dengan Allah Taala. Beragama tidak sesuai dengan agamanya para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Bahkan sebagian sahabat dikafir-kafirkan oleh orang Khawarij. Ya, maka tangisan bukan tanda kebaikan. Ya, antum tahu orang-orang Nasrani di gereja nangis, nangis, habis nangis nyanyi-nyanyi. Ya, itulah mereka. Ya. Jawab bahwa Islam tidak mengatur model pakaian, maka tidak ada pakaian khusus Islam. Bahwa baju koko itu pakaian muslim, sarung peci itu pakaian muslim, gamis dan seterusnya, tidak. Karena apa? Karena Islam tidak mengatur bentuk pakaian, model pakaian maksud saya. Yang diatur oleh Islam, satu, jangan sampai pakaian itu menampakkan aurat. Dia pakai baju, dia pakai pakaian, tapi leher kelihatan, wanita ya, rambut kelihatan, ini aurat. Ya, nah, jadi kulit jangan sampai kelihatan. Caranya bagaimana? Terserah, terserah. Mau pakai gamis silakan, mau pakai mukena silakan, pokoknya jangan sampai kelihatan ya. Gitu. Yang kedua, bentuk. Jangan sampai bentuk itu kelihatan. Taruhlah ketutup semua, ya, pakai jilbab, ya, nempel di sini, pakai ketutup semua, tapi lepas, ya, bentuknya itu bentuknya kelihatan semua. Ini tidak menutup aurat, karena bentuk tubuh aurat, kulit aurat, bentuk aurat. Gitu. Ah, yang terakhir tidak transparan, artinya ketutup tapi tipis kelihatan dalamnya. Ya, walaupun bayang-bayang, ini pun tidak boleh. Nah, ketika tidak tiga ini hilang, dia sudah memenuhi syarat pakaian muslim. Nah, terserah bagaimana, caranya bagaimana, ya. Maka ketika Imam Ahmad didatangi oleh seseorang dengan memakai burda, burda ala Madinah. Imam Ahmad ada di Baghdad, di Irak. Imam Ahmad mengatakan pada orang itu, copot, copot. Ini di Baghdad, bukan di Madinah. Gitu. Ini di Baghdad, bukan di Madinah. Kalau di Madinah, kenapa pakai seperti itu? Madinah bertanya Nabi alaihi salatu wassalam, model pakaiannya seperti itu. Ya enggak apa-apa. Tapi ini di Baghdad beda. Gitu. Nah, dari sini keluar hukum bahwa disunahkan bagi kita berpakaian sesuai dengan masyarakat setempat. Ya, jangan memakai pakaian syuhra. Pakaian syuhra ini pakaian aneh yang membuat orang-orang jadi perhatian pada dia. Yang menarik perhatian, karena pakaian bukan untuk menarik perhatian, tapi untuk menutup aurat. Ya, ini beda dengan para mode itu ya. Pakaian justru untuk menarik perhatian. Ya, maka yang aneh-aneh, ya, tali satu gitu. Ya, karena memang tujuannya menarik perhatian. Dalam Islam tujuannya menutup aurat. Justru jalan menarik perhatian. Maka kita di sini memakai gamis ala Saudi, nggak tepat. Di Saudi pakaian seperti ini. Di kita seperti ini, yang penting tidak melanggar syariat, ya. Bukan berarti kalau kita di Irian Jaya suruh pakai koteka, bukan, ya. Itu kan sudah melanggar syariat. Mohon diuraikan maksud Al-Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Arti dari ayat ini sudah mewakili maksud. Jika engkau berazam, maka bertakwalah kepada Allah. Apa itu berazam tadi? Bertekad bulat melakukan sesuatu, kalau sudah bertekad, maka tawakal. Jangan takut bayangan. Oh iya, kalau untung ya, kalau rugi gimana? Padahal sudah berazam. Mau keluar dari perusahaan, karena perusahaan ini menjual minuman keras misalnya, kan arom. Kemudian jual rumah, kira-kira dijual 300 juta. Yang 150 juta untuk bangun rumah kecil-kecilan, yang 150 juta untuk usaha. Ini kan sudah azam tuh. Maka jangan tidak tawakal. Tawakal kepada Allah. Jangan, iya kalau untung, kalau rugi. Iya kalau sukses, kalau bangkrut. Ya, ini apa ini? Ini tidak tawakal. Tawakal pasrah kepada Allah. Yang penting kita usaha. Itu maksudnya. Mana yang didahulukan berhaji, orang tua atau anak? Yang mempunyai biaya adalah anak. Oh, jadi seorang anak punya uang, dia belum haji, bapaknya belum haji gitu ya. Jadi anaknya dulu atau bapaknya dulu? Yang hak adalah yang punya uang. Karena dalam mencari akhirat tidak ada ikat. Tidak ada ikat, ya. Ya. Bapak aja dulu dah, saya belakangan. Kalau dunia ya. Kalau akhirat enggak ada. Jadi kita dulu. Kita nomor satu. Setelah itu ibu kita, bapak kita. Gitu. Kita nomor satu. Ini dalam masalah akhirat. Ya, kalau masalah dunia ya silakan Pak. Bapak makan duluan gitu. Kalau masalah akhirat, ya, Pak, sof depan Pak, saya belakang aja. Enggak ada itu. Enggak ada ikhtiar seperti itu, enggak ada. Ya, silakan Bapak jihad, saya enggak usah, enggak ada. Jadi ikhtiar itu adalah untuk dunia, ikhtiarnya. Ikhtiar itu di kita ngalah demi orang lain. Itu bagus. Kalau dunia, makanan, minuman, pakaian, baju dan seterusnya. Kalau akhirat tidak bagus. Tidak ada ikhtiar dalam akhirat. Akhirat belum bagi kita. Maka bukan ikhtiar tapi fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan. Para sahabat berlomba. Enggak ada yang mempersilakan orang lain untuk sok ke depan. Ya mau ke depan. Ya. Ah, setelah kita berhaji, tentu haji yang kedua kan tidak wajib. Ah, bolehlah kalau ada uang kita hajikan ibu kita, orang tua kita. Ya, setelah itu istri kita. Ya, ibu nomor dua, setelah itu orang tua nomor dua, nomor satu kita, nomor dua orang tua, nomor tiga istri kita. Apakah wanita boleh melakukan iktikaf di masjid 10 hari terakhir Ramadan? Boleh. Boleh. Ya, ini dilakukan oleh istri-istri Nabi. Dilakukan oleh istri-istri Nabi. Ya, dan Nabi membolehkan. Apakah tetap terkena hukuman jika kita hanya mempertahankan diri membawa senjata karena kita terkena ancaman? Jawabannya tadi, kalau kita mempertahankan diri, membela diri, jangankan bawa senjata, membunuh pun boleh. Kita mau dibunuh orang, mau diserang orang, kita mempertahankan diri dengan cara bunuh dia, boleh. Boleh, ya, halal. Dan tidak berdosa. Bagaimana dengan takbir dalam sholat Idul Fitri, mengangkat tangan dalam tiap takbirnya atau tidak? Bagaimana sikap kita sebagai makmum dalam sholat tersebut? Ada dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan angkat tangan. Karena memang seluruh takbir ketika berdiri angkat tangan. Tapi sebagian mengatakan tidak. Karena apa? Karena tidak ada dalil. Ya? Yang ada dalil angkat tangan itu takbiratul ihram. Tentang takbiratul ihram bahwa Nabi angkat tangan dia. Allah Akbar. Kemudian takbir tujuh kali itu tidak ada dalil. Kalau Nabi mengatakan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, takbirnya iya Allah Akbar, mengatakannya enggak ada dalil. Dan ini adalah ibadah, tidak boleh dengan kias. La kiasa fil ibadah, tidak ada kias di dalam ibadah. Ya, sebab kalau ada kias dalam ibadah, tentu ada salat qabliyah Jum'at. Karena dikiaskan dengan qabliyah Zuhur. Jum'at itu pengganti Zuhur, Zuhur ada qabliyahnya, tentu Jum'at juga ada qabliyahnya, enggak bisa. Kita harus nunggu dalil. Apakah Nabi dan para sahabat sholat kemudian Jumat? Tidak ada riwayat. Maka kita harus katakan bahwa kemudian Jumat tidak ada bid'ah. Begitu juga, apakah Rasul dan para sahabat mengangkat tangan ketika takbir 7 kali dan 5 kali itu? Tidak ada riwayat, tidak ada dalil. Maka yang hak, yang rajih, yang aqrab bis-shawab, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah tidak mengangkat tangan. Sebagaimana takbir ketika sholat jenazah, sholat mayat. Apa yang dimaksud dengan mati syahid? Dan apa artinya istilah almarhum atau almarhumah? Mati syahid adalah mati di mana ketika dia mati itu, dengan mati itu seluruh dosanya diampuni. Berupa apa mati syahid ini? Pertama, berperang membela agama Allah melawan orang-orang kafir di bawah pimpinan seorang pemimpin, khalifah, amir, raja muslim atau presiden muslim. Ya, maka ketika tidak dipimpin, tidak sah jihad itu. Yang kedua, mati ketika dalam keadaan tenggelam, terbakar, tertimpa benda, termasuk gempa bumi. Kemudian terkena penyakit taun, penyakit yang mewabah di satu daerah. Kemudian sakit perut, ya, al-mabtul. Ini pun bisa termasuk mati syahid. Almarhum adalah orang yang pasti dirahmati. Almarhumah perempuan, ini tidak boleh kita ucapkan karena memastikan. Lafaz alif lam di situ memastikan. Maka hindari ucapan almarhum fulan, almarhumah fulan, asyahid fulan, tidak boleh karena itu bermakna memastikan. Apa saja selain almarhum, ya? Kalau orang Sunda misalnya suargi, ya. Kalau orang Indonesia mendiang misalnya, ya boleh. Kalau almarhum tidak boleh. Bolehkah saya sholat bermakmum dengan imam yang berbeda niat dengan sholat kita? Boleh, boleh. Imam sholat sunat, makmum sholat wajib, boleh. Imam sholat asar, makmum sholat duhur. Kita belum sholat duhur, masuk ke masjid sudah qomat sholat asar. Ya, kita ikut di belakangnya sebagai makmum. Imam sholat asar, kita niat sholat duhur. Karena kita belum sholat duhur. Kan sholat duhur dulu baru asar. Gak boleh asar dulu baru duhur, kan? Duhur dulu baru asar, asar dulu baru maghrib, maghrib dulu baru isya, dan begitu seterusnya. Maka antara imam dengan makmum beda sholat boleh. Imam sholat raweh, kita niat sholat witir. Karena sudah dapat 8. Ya, tambah witir 3, padahal imam mau 23, tentu dia niat tarawih. Ya, kita niat witir, boleh. Jika sakit tidak mampu puasa, maka ia membayar fidyah. Apakah ia wajib puasa lagi jika sudah sehat? Tidak. Membayar fidyah adalah pengganti qadha. Kalau qadha tidak membayar fidyah, kalau fidyah tidak membayar, tidak qadha. Di masa Rasulullah SAW, beliau sebagai Nabi dan Rasul juga pemimpin negara dan masyarakat. Juga orang biasa dalam hal ucapan-ucapan beliau. Apakah semuanya merupakan wahyu Allah ataukah ada pendapat beliau pribadi? Mohon penjelasan. Semuanya wahyu. Semuanya wahyu. Apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang menjadi perbuatan Nabi, itulah, itu adalah wahyu, kebenaran semata. Kecuali yang jelas salah. Ya, misal Nabi mengatakan sesuatu yang keliru, kemudian turun ayat, menyalahkan, menyatakan bahwa ucapan Nabi itu keliru. Ini wahyu, wahyu membantah wahyu kan nggak apa-apa. Ya, kalau ucapan Nabi itu tidak dikritik oleh wahyu, berarti itu pasti benar. Berarti kebenaran semata, kebenaran kan berarti wahyu. Kebenaran itu kan berarti sesuatu yang diridhoi oleh Allah, yang menjadi kehendak Allah. Ya, jadi keluar hukum dari sini bahwa semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, akhlak Nabi, keputusan Nabi dan seterusnya, baik dalam masalah dunia atau akhirat, itu adalah kebenaran semata. Kecuali yang dikritik oleh dalil, kecuali yang disalahkan oleh wahyu. Bila diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, kita harus menjawab apa? Tidak ada jawaban secara pasti, kita boleh jawab dengan yang semisal. Taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu saja. Adapun jawaban taqabbal ya karim ini tidak berdasarkan dalil yang sah. Bagaimana dengan kondisi negara kita, walaupun kita terpaksa membunuh karena mempertahankan harta kita, tapi kita tetap dikenai hukuman? Ya, kita kan yang penting akhirat. Ya, masalah dunia ya sementara kan. Yang penting akhirat, bahwa kita tidak berdosa, itu saja. Secara dunia ya kita ditutup, dituntut karena membunuh ya. Jadi apa? Yang penting akhirat kita selamat. Bagaimana gerakan sholat yang benar? Apakah turun sujud dengan tangan dulu atau lutut dahulu? Ini khilaf banyak ulama ya, dari dulu sampai hari ini berkepanjangan. Saya tidak mampu mentarjih. Bagaimana cara sholat yang mulai dengan rakaat 4-4-3? Apakah dengan tahiyat awal? Ini yang lebih rajih, ini yang lebih kuat. Karena kaidahnya semua tata cara sholat sunat mengikuti sholat fardu wajib. Ini faedah. Kecuali kalau ada dalil khusus bahwa salat sunat ini beda dengan salat fardu. Enggak ada rukuknya, enggak ada sujudnya. Misalnya salat mayat, baru. Salat ini aneh. Sami Allahu liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi. Salat apa? Salat gerhana kan begitu kan? Itu ada dalil, maka ya kita terima. Maka kalau enggak ada dalil, maka salat subuh, salat yang dua rakaat tentu sama persis dengan salat subuh. Salat yang 3 rakaat tentu sama persis dengan salat maghrib. Salat yang 4 rakaat tentu sama persis dengan salat zuhur, asar, isya. Gitu. Ya, karena kita ketika salat sunat baca at-tahiyat apa tidak? Baca kan? Mana dalil? Ya, apakah ada dalil bahwa salat sunat baca at-tahiyat? Enggak ada. Kenapa kita baca at-tahiyat? Dan para ulama mengatakan baca at-tahiyat karena mengikuti salat wajib. Karena Nabi menerangkan salat wajib itu ada bacaan atasnya. Salat sunat kita menunjuk dengan jari. Ya? Padahal tidak ada jari. Yang ada jari salat wajib menunjuk dengan jari. Dan tidak apa-apa karena salat sunat mengikuti salat wajib. Maka ketika salat sunat 4 rakaat, zuhur, asar, isya itu ada ayat awal, tentu salat qiyamul lail 4-4-3 ada ayat awal. Tiganya enggak, karena memang dalilnya jelas. Jangan kalian jadikan salat witir kalian sama dengan salat maghrib. Ini menunjukkan bahwa Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat semua salat sama. Khusus salat witir yang 3 rakaat jangan samakan dengan salat maghrib. Ya. Kalau salat sunat tata caranya beda dengan salat wajib, tentu Nabi enggak akan bersabda seperti itu. Sudah difahami bahwa salat witir yang 3 rakaat tidak sama dengan salat maghrib. Oh, tidak ada. Tidak ada. Secara nama, secara perbuatan biasanya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin setelah salat maghrib menjelang salat isya. Mereka mengatakan ini salat awabin, salat orang-orang yang bertaubat. Ini tidak ada dalil sama sekali. Ya, tidak ada dalil sama sekali. Bahkan yang dhaif pun. Beda dengan salat hajat. Salat hajat ada dalil tapi hadisnya dhaif. Salat hajat ada dalil tapi hadisnya dhaif. Salat tasbih ada dalil. Tentang dalilnya diperselisihkan oleh ulama. Sebagian menyaikan, sebagian mendhaifkan. Ibnu Taimiyah, Syaikh Utsaimin mendhaifkan hadis itu. Tapi Syaikh Al-Albani mensyarahkan. Ya, saya tidak bisa mentarjih. Ya, cukup bagi kita melaksanakan amalan-amalan sunat yang jelas-jelas sunatnya, seperti salat duha, salat tahajud, salat witir, salat rawatib. Ya, cukup, tidak kurang bagi kita. Ya, barangkali kita cukupkan sekian saja. Mungkin kita bertemu lagi setelah lebaran nanti ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita selamanya apa imamnya? satu kita yang enggak karena kebelakangan.